terus terkapar, menutup wajah dengan telapak tangannya. Aku gamitia terperanjat, melompat terbangun dan menatapku dengan nana. Lantas berlari bersembunyi di balik bayang-bayang bekas. Kepala beratap curiga, dari sudut matanya mengalir tetes air bening bercampur dengan keringat. Dari tingkahnya yang gelisah, dari bibirnya yang bergetar, ada yang ingin dikatakan. Aku rembuk dalam pelukanku, tanya apa gerangan yang terjadi, sambil terisak diceritakan sejujurnya. Terpaksa ia mencuri karena lapar yang ditanggung tak tertahankan lagi. Namun dari nama yang disandangnya, aku curiga ada yang tak wajar. Betapa terkejut aku dibuatnya.